Saterusipun monggo kita pelajari dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang badhe kasebat menika nerangaken tata krama. Tata krama niati bagi wong sing suluk, murid sing ngarepne ngawontenaken perjalanan dumateng Allah Subhanahu wa taala menika enten pinten-pinten hal sing tidak boleh tidak itu harus ditinggal. Nek sing diwingi niku kudu disikapi. Pertama kali mensikapi ngamal. Niku ngamal kuwi aku ora melu duwe. Lan ora kena diakoni. Iki sosok sing salah paham terus juga ngamal. Mboten-mboten kok maksude, mboten kok terus golek wayahe ngamal, ngamal dhewe, aku ora melu duwe ngamal, golek ngamale wayahe teko, ayo teko. Ini iki pancen urung teko dadi aku ya ora ngamal. Niku lak jare sampean dhewe. Nggih. Sing dimaksud niku ngamal niku terus dilakukan menurut perintah. Nggih, menurut perintah berarti syariat. Kowe paslah apa, kudu apa, kowe tumandang gawe apa, perintah apa, larangane apa niku kudu diselenggarane. Nek niku pun terselenggara kudu disyukuri, bukan sebagai lalu terus saman pek arep tak nggo jaluk ijol, tapi itu disyukuri karena sudah diberi kesempatan menyelenggarakan perintahipun Allah. Itu sikap ngadepi amal. Saya terusipun wonten mangke teng tengah-tengah tiang suluk, teng tengah-tengah tiang ngadakan perjalanan dumateng Allah menika wonten lakon sing kadang-kadang nggih sepele saja. Tapi niku mungkin saged ganggu perjalanan sak teruse. Nek mboten sejak awal niku ndang diberantas. Nggih niku mundure cita-cita nggih. Krana salah adep terus ngene. Wong ibadah niku sing diadepi lak Gusti Allah. Wong suluk niku sing di dadi cita-cita lah Allah. Nek enten dungane niku Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'ini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, anta maqsudi. Namung panjenengan sing dados tujuan sejo kula. Wa ridhaka matlubi namung ridho panjenengan sing dados panyebreh kula. Mila a'ini mugi panjenengan kersa paring dumateng kula ma'rifataka ing ngenal dhateng panjenengan. Karena tujuannya pengen roh Allah kan ya, itu ngerti Allah. Ya ampun, wa mahabbataka cinta dhateng panjenengan. Niki tujuan. Nalika wong niku madhep teng Allah, niku sing dadi pengarep-arepe namung Gusti Allah. Dan lanek sampe madhepe teng Allah ning duwe pengarep-arep sak liyane Allah niku jenenge asor ino. Wong wis iso ngadep gubernur ibaratnya ngoten. Njaluk fasilitas gubernur apa diwehi. Kok terus mudun njaluk fasilitas tenggene lurah. Ini jenenge kan terus dadi ino. Tapi Syekh Ibnu Athaillah wonten ing keterangan ingkang badhe dateng niki nganggo bahasa ingkang terus ini ya, bahasa sanepan sing sae sanget. Nganggo dawuh ma basaqat arsanu dhullin illa ala bazri tamain. Ma basaqat ora dadi cara guru rembang niku ana istilah wite wis dadi niku ngrembaka. Ma basaqat ora ngrembaka apa arsanu dhullin pira-pira pange keasoran. Illa ala badri tomain kejobo ing ngatase winih toma. Jadi lek tengah tine wong niku pun enten benih-benih toma. Toma niku mau panggil toma niku nek tenggloro mriku Jawa Tengah niku enten istilah delap. Delap niku kemilikan sing dikeki wong, sing duwe wong. Nanten konjone duwe jajan wonten ndek delap jaluk mriku, pengen dikeki mriku. Cara mriki napa? Oh, sami. Wong kene niru nggonku berarti. Jadi tiang niku lek ampun nenten benih-benih delap, benih-benih milik napa sing dinduweni liyane Allah. Niku mungkin mesti ngrembaka lakon-lakon sing ina. Ina sing paling puncak pengen ngerebut. Ngerayak, kan ya ina. Utawa ben ora ketara ina ngrebute ora ketara ngenteni lenane sing duwe jenenge nyolong. Utawa apus-apus. Utawa ya ya njaluk, jujur njaluk jenenge wong njaluk niku kan dadi ina. Nah niki niku pang. Pang sing gadek nek wong dadi ina niku bibite sitok. Ini niku napa? Tomak. Tomak bahasa Arabe cara Jawane ngarep-ngarep perkara sing diparingne Allah dhateng wong liya. Termasuk niku mungkin sesuai lek tomake gak ketulutan sesuai iso hasud barang. Drengki, mergo dhek gak kumanan kono kok kumanan. Iki normale. Terus wonten istilah basako, basako, busuk. Busukun bahasa Arab niku. Napa to maknane al-busuk? Al-busuk utai maknane al-busuk saking kata-kata bahasa kot niku iku atulu maknane dawa, mundak dawa. Yang Arab sering ngomong bahasa kotin nakhla. Bahasa kot wis dadi dawa, apa nakhla tu glugune kurma. Ya nakhla. Busukon kelawan dawa temenan. Cara wong nandur klapa niku pun mulai ketok glugune niku. Iki mulai ketok glugune sik ketok napa? Nek cikal niku dipendem niku nggih mulai ditanggul niku lek sik ketok papah-papah ngoten tok niku sik dereng diarani basako. Lah niki lek pun mulai glugune pun mulai ketok lah niku namine basakon nakhlah. Busukon idza tolat tetkalane wis dadi dawa apa nakhlah. Lek teng ayat Quran wonten dawuh qala Allah taala wan nakhla basiqat wan nakhlan ningali sira ing kurma basiqatin hale wis dadi dawa. Titik niki ngonceki soal istilah riyen. Al-aghson enten istilah aghson. Wal aghsanu ta'i lafal aghsan iku jam'un lafal jamak. Lafal jamak iku jam'u husnin, jamake lafal husnin utawa ghisnin. Napa to? Husn niku. Wa wa utawi ghisnun pang iku mabarang tasak aba kang dadi ngrembaka. Kang dadi cabang-cabang apa ma? An sawqis sajari saking niki kentole wit lho wit kok duwe kentol iku piye to sing dimaksud niki lho niki enten wit pokok sitok ngono nggih utawa nek jenengan nandur jati nggih niki kawitan nek sitok ndrejer kaya kentol ngoten dan niki lek pun mulai Jawa terus metu pange dadi barang sing nyabang saking napa glondongane wit-witan lan iku diarani husn aghson wa yajma'u lan di dadekno lafal jamak apa husnun aidon hale malih ala husunin ing atase lafal husun. Jadi husnun niku pang sitok lek husulun pang akeh utawi arsalun pang akeh. Jadi banyak bahasa Arab niku ringkes lek lek ndamel ngomong akeh ngoten kadang-kadang ora usah diomongne akeh wis pokoke bentuke dilih mung ndadekno lafal akeh. Nek wong Jawa kepengin muni akeh dibaleni. Andre ngomongnya dibaleni wong-wong lho. Wong-wong lho piye arepe? Sing dimaksud wong-wong iki wong akeh. Nggih, bocah-bocah iki piye to? Bocah-bocah niku berarti ora mung siji, akeh. Iku wong Jawa, lek wong Arab mboten kok dibulan baleni. Langsung bentuke dileh kadang sok ditambahi alif, ditambahi wawu. Niku wis nudune lek niku makna akeh. Pun. Wal badru utai maknane al-badru. Al-badru wineh iku al-habbu tegese biji. Biji alladzi kang yuzra'u kang ditandur apa al-habbu. Gabah ngene. Gabah sing ditandur niku lek gabah pokoke bibit lah penane, bibit sing ajeng ditandur niku namanya al-badru. Wahadi utawi iki kabeh istilah mulai saking bahasa qot alson badrun iku isti'aratun pira-pira majas isti'arah malihatun kang indah. Yang Arab niku lek pun mulai duwe rasa sing lembut niku gadahi kemampuan balaghah. Balaghah niku ngomong itu nyampe. Nyampe niku sampai mendalam. Penyampaian itu dipengaruhi oleh badi, oleh keindahan ungkapan. Nah, keindahan ungkapan itu seringkali pakai masal, contoh, perumpamaan. Nah, perumpamaan yang paling indah niku lek pun nyileh kata. Nyileh kata lek nek wong Jawa ditambahi lir kadya. Biasane ngoten lir kadya. Wene apa balane utawa tentarane utawa prajurite. Prajurite Kurawa niku lek baris lir kadya sela brakiti. Sela semut sela watu brakiti semut. Sela niku watu brakiti semut. Dikisi dawane barisan iki kaya semut galir-galir ngremet teng dhuwur watu. Niku gambarne supaya semakin mantep. Wong Jawa rada iso ngeten iki, nyileh ukara. Ngono. Bangkeane nawon kemit. Niku wis arah nyileh kata. Untuk ngungkapne bangkean iku ora diomongne bangkeane nawon kemit. Terus napa niku awal mulane pembentukan kata niku saking masal, saking napa istilahe tasbih, saking nyerupakno. Jadi urute istiarah niku nyileh kata niku mesti saking nyerupakno dhisik. Zaidun kal asadi. Zahid niku koyok macan pendele, surane sing diwedeni blas. Nah, terus suwe krono panjen yo ngono terus suwe diomong ne orang aku kal tapi langsung Zaidun Asadun. Zahid ini macan, dia itu singa podium. Wah, tunggal ini singa podium. Suwe Zaidnya dirangi pisan, singane wis teko. Nah, wis disileh pisan. Istilah singa disileh kanggo ngomongno Zaid. Lafal Zaid dihilangi, sing dinggo lafal singa. Lah, nggunakne lafal singa kanggo gambarno kekendelane Zaid sampe Zaide dhewe gak disebut. Nah, niki jenenge istiarah. Ya, ngoten. Jadi niki urusane ilmu balaghah. Ben paham yo kono, ora paham yo kono. Sing penting wis diomong ne ngoten lho nggih. Sakjane sami mawon teng cara Jawa niku kathah sanget nggih. Cara Jawa niku kathah sanget silian-silian ngoten niku. Silian-silian. silian-silian ukoro, kenawan kemet ngembang bakung, nanggal sepisan, nerajumas, gandiwa pinentang. Setan sing model bagi etok sing kena, mboten sampai istiaroh, mboten sampai nilai. Tapi namung digulekno padane unen-unene tok. Padane unen-unene tok. Mamane ben ana anune sing disilih niku sing imbangane dudu kata-katane. Mane kula niku kadinaren. Kadinaren niku saking kata-kata aren. Aren niku napa? Aren niku blarake. Blarake aren niku men aren blarake sagu niku. Aren lan niku kolang-kaling niku wae. Kolang-kaling niku wae ngono. Aren lan niku aren niku sing kathah enten teng gunung. Lah terus diomono janur gunung, maknane janur gunung niku wong enek janur kok ning gunung kuwi ora umum. Niku adoh mlayune adoh niku berkata saking imbangane. Gale bubur selo apuranen. Wah, adoh lho bubur selo apuranen niku apa to? Bubur selo niku watu niku lek dibubur lek dadi njet. Njet niku lek apu niku. Lah ngaten lagi apu niku terus dijukuk ngarepe tok apuranen dijukuk gen padha iki lho bubur selo apuranen sedo jlimet wong Jawa niku lek diteliti tenan omongane guru-guru niku pun mboten paham wis kena lagu kuce-kuce macam-macam wis kena lagu-lagu sing bahasa Indonesia sak niki sedo ora patek enek wong Jawa anake orang Indonesia. Dadi basa Jawa sing jarene adi luhung niku wis ora patek di ngerteni ya niku. Sudane pun kathah tapi tesih tinggalan sithik-sithik niku tesih. Lan iki istiarah ya ngoten. Dadi wahadi utawi iki dawuh Syekh Ibnu Athaillah ma basaqat arsanu dzullin illa ala badri tamain iku istiaratun silian gunem. Malihatun kang indah. Wong tomak diumpamane enek wijine. Krana wong niku lek duwe tomak sitok tok ning jero ati, ning ungkapan tomak metune niku cabange iso renorno. Ngoten lho nggih. Bermula saking winih tomak sing mancep teng ati niki mentune lakon jaba iso dadi jalukan. Niku sing paling halal. Sing paling halal wong tomak niku terus jalukan. Niku sing paling halal, tapi nggih ina. Ina nomor loro sing haram nyolongan, ngerebutan, gasap. Terus lek gak kasil, gak keturutan terus hasud, drengki, iri. Drengki kok angel men ora ndang sing didrengkeni randang mati-mati ngancam. Hiket dendam dan seterusnya. Untuk ngetokno supaya nalika hasud niku ora ketara kalah, dhewe terus nyombongno diri, metu takabure. Niku bermula dari bibit tomak niku. Wat tamau utawi tomak iku min a'zami afatin nufus, setengah saking luweh gedhe-gedhene pira-pira penyakite pira-pira ati. Wa uyu biha lan pira-pira cacate nafsu alqati hati kang bisa ngrusak, bisa nyacataken fi ubudiyatiha ing dalem rasa ngibadahe nafsu. Jadi enten wong ibadah ora duwe rasa enak niku mergo napa? Enek penyakite. Lah, penyakit sing paling gedhe, sing paling gampang ganggu rasane ibadah niku mergo teng jero ati sehenten tomak. Dadi lek umpamane sampean tangi ngono apa to yi, kula niki pun masyaallah nggih jane nggih pun wiridan, ati kula pun zikir. Kula niku jane nggih pun sila madhep ngulon, ngoten niku mboten enak to rasane zikir kula niku. Mergo teng jero ati tesehenten benih ngarep-ngarep liyane Allah. Dang kaki, dang bar, dang neng pasar, dang oleh duit. Ngarep-ngarep liyane Gusti Allah. Bal huwa malah-malah. Bal balik huwa utawi tomak iku aslu jami'il afat dadi punjere sekabiane bilahi. Napa to sing diarani tomak iki? Kok diarani punjere bilahi? Alasane napa? Li'annahu. Krono sak temene tomak iku mahdu ta'alukin murnine ketergantungan. Murnine ketergantungan binasi kelawan menungso. Wal ija'in lan tegesi ngungsi ilaihim maring mas. Wakti madin puncae maneh wakti madin lan tetanggenan alaihim ingatasin mas. Nek diterusne terus sese wa ubudiyatin lan penyembahan lahum maring mas. Bahayane ngoten iku sampeyan. Jadi wong niku lek duwe tomak teng jero ati niku mesti tidak punya hubungan ketergantungan kecuali pada manusia. Niku jenenge tomak. Lek tergantung teng Allah jenenge raja. Lek tergantung teng menungso aku wis ora iso urip. Lek ora dikei dhuwit bosku wis ora iso urip. Nah niki jenenge taluk bendas. Aku lek ora nyenengno bojoku jane rusak kabeh uripku iki. Akhire bojo niku dadi ketergantungan. Ten. Utawa ngungsi. Ngungsi niku tegese untuk menyelesaikan persoalan saya, itu kalau tidak dia enggak bisa. Dia menungso maksudnya. Wah, nek toko iki ora tak gawe sing rego murah ya. Gak duwe pelanggan aku. Lah gak duwe pelanggan yo bangkrut aku. Lah akhirnya terus tomak piye amrih? Wong niku do gelem tuku. Berusaha untuk supaya wong do gelem tuku ben ketok dagangane apik. Terus dipoles-poles lah apos-apos. Niku. Utawa iktimat alaihim. Iktimat niku niki balik teng sing hikam sing pertama kali. Iktimat niku bertumpu. Artinya tanpa itu enggak bisa. Iktimat ala nas. Akhirnya wong niku terus lek gak ditulungi wong wis ora iso. Lah pol-polane pol puncake sampe lek gak dilat rono nyembah-nyembah rono aku ora oleh apa-apa. Nah niku muncule ngoten. Wa fi zalika lan iku ing dalem mengkono-mengkono tomak. Tomak sing isine tomak niku ta'aluk binas iltijak ilaihin iktimat alaihi sampai puncae ubudiyatun lahu. Jadi isine tomak niku sekawan. Pertama hubungan ketergantungan gantungno, gantungne ngenteni kono sih ah niku jenenge ta'aluk. Utawa sampai pada pengungsian jaluk dilindungi menungso. Nomor telu utawa sampai bertumpu lek gak ngono gak iso. Lek gak rono ora dadi. Niku jenenge iman. Sing nomor sekawan krana kabeh kuwi bisane kelaksanan aku kudu dilat rono, menjilat DP-DP, nyembah-nyembah, lek gak nyembah-nyembah gak metu. Nah, pada tingkat itulah maka dipundawakan wa fi zalika lan dalam mengkono-mengkono isine toma minal mazalati saking keasoran wal mahanati lan kehinaan mau tawi ana sifat ala lamazida kang ora ana kang ngungkuli ku maujud alahi ing atase man. Lihat kasus toma seperti itu tidak ada kehinaan dan keasoran yang melebihi toma. paling asor paling ngino niku wong tomat. Iblis niku sampai mah sujud dateng Nabi Adam sampai diusir Gusti Allah niku asale krana tomat melek dadi khalifah. Mboten niku kakuane wayahe mboten. Walayahilu lan ora halal lil mukmini keduwang mukmin apa an yudila arep yen to ngasoraken sapa mukmin nafsahu ing awak dhewe mukmin. Seorang mukmin itu tidak boleh menghinakan diri sendiri. Padahal wat tamau tawi tamak iku mudadun berlawanan li haqiqatil imani maring sejatine iman. Mergo wong iman niku parake munggah gantung teng Allah. Lah mongko wong tamak niku gantung teng menungsa. Lha kan ya terus anjlok kan ya. Asale gantunge ning penuhun rumor-rumor gantunge teng meja ngono terus dadi asor. Aladikan iman kuwi sejatine iman aladikan yak tadi kang bisa natrapaken apa lagi natrapaken iku bisa memunculkan yak tadi kang bisa memunculkan apa lagi munculaken wujudala izzati ing wujude izzah keagungan izzah niku napa nggih istilah kemuliaan keagungan kemenangan wal izzatu tawi izzah iku alati sifat ittasofa kang persifatan biha kelawan sifat izzah mau sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Jadi wong mukmin iku kudu duwe sifat izzah. Wong mukmin iku kudu duwe sifat izzah. Lek mboten duwe sifat izzah asalnya izah wong mukmin modalin apa tau nggih? Modalin wong mukmin apa? Upamane nemen saya ngene, enek wong ora mukmin, imane ra patek tenanan. Tapi tumpahane sedan mengkilat. Omahe teng klecek ning dindi api-api. Gitu nggih. Terus teng klecek niku tegese anggrenggon enek. Ngono iki nggih istiarah neh. Mbak ini teng klecek ini kayak nelek ning dinding. Saking gampangnya gawe omah sampai kayak wong nelek. Lho ngoten niku ora patek iman tapi kok sugih. Kok tumpahane api-api. Iya lho nggih. Lah mongko wong sing iman-iman niku sarunge kumel. Klambine ora patek setrikan. Kupluke yo nyadah. Nggih. Wis budal ning masjid nggo sepeda ontel nayeng. Melas. Apa begitu itu bisa dikatakan izzah? Loh, ngerti nggih, kan sosok pitakone. Loh, izzahnya tidak di situ persoalannya. Justru nalika wong niku duwe mobil apik. Nek sampai atine lali Allah jur manteng teng mobil, niku akhirnya terus nyembah mobil. Nggih. Upama ora sampai tingkat nyembah mobil, minimal punya ketergantungan pada mobil. Upama ora punya ketergantungan pada mobil, paling ora. Iku lek mobile kena apa-apa, ndek melok lah apalah apa. Dhuwur iki jenenge terus saiki dibanting. Sing duwe mobil sapa ta? Nah, lah wong jenenge sing duwe karo barang sing diduweni niku mulya pundi? Ya mulya sing duwe ta? Sakjane kudune ngono. Tapi nyatane menungsa sing demen teng ngene mobil, bondo. Niku lak terus kuwale. Nggih. Nah itu yang namanya tidak jadi izzah. Karena di situ ada harapan kepada selain Allah. Mergo engko aku lek duwe mobil iso ngene iso ngene iso ngene, nek aku duwe mobil iso mulya, mergo kabeh wong wah, mobilnya apik men. Nah, hati-hati. Asale omahe elek terus dibangun. Niate lek bangun sak ora-orane lek bodho-bodho kok sing teko akeh terus omahe wis apik. Wah. Nah, niki. Kaya-kaya lek ora jiwa ngono iki ora iso urip. Pun, bila wong mukmin tidak boleh menghinakan diri sendiri dengan tamak tadi, karena apa? Tamak itu sudah berlawanan dengan hakikat keimanan. Yang mana hakikat keimanan itu saged munculaken bangga diri dalam arti kemuliaan, keagungan. Keagungan sing dibawa wong mukmin niku bisa terjadi sebab tiang mukmin itu punya cita-cita yang tinggi. Napa? Inna mataku nuangin pestine ono. Apa izah mau? Oleh ono biro ihi mamihim sebab luhure. Biro-biro cita-citane mukminin. Cita-cita marang apa? Cita-cita ila maulahum maring bendarane mukminin. Jadi aku terima betul jongos mana? Bejino petok pangkatnya podo aku jongos kono jongos. Petok apa podo jongos sih? Gak nyelesain masalah aku butuh ketemu bos sih. Cita-cita ni ngoten tak? Ngeser terima anak lurah. Aku pengen ngeser anak presiden. Ini ku jenis cita-cita luhur. Nah, cita-cita luhur. Lah wong mukmin sing sejati sing duwe hakikatul iman niku mboten enten sing disetuju kejaba Allah wa ridhone Allahumma anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Nek terima cekan-cekan cilik-cilik ngene segar. Aku pengin sing duwe moh barange. Lah mongko kabeh niki barang. Mulane iki wong mukmin niku luhur cita-citane. Mergo dia ingin sowan pada bendoro. Dia belum merasa tenang kalau belum ketemu bendarane. Wa tumakninatu qulubihim. Utawi tumakninae pira-pira atine wong mukmin iku ilahi mung maring Allah. Lha hebat to, nggih. Saya tidak bisa menenangkan dirimu, diriku sebelum aku bertemu engkau. Sing maksud engkau niku kan sing anake presiden wae. Dadi lek terima petuk sing artis-artis masih ayu lek wis duduk. Pengen sing sak dhuure neh, sak dhuure neh. Mesti luhur niku mengke. Wa thiqatuhum utawi piandele wong mukmin iku bihi mung kelawan Allah. Dhe'e gak njupi piandel sapa-sapa kejaba Gusti Allah. Dunaman sakliane sopwae siwahu sakliane Allah. Jadi dia tidak mau apa ini? Dua piandel. Piandel ini sing dianggap iso nyelesaikan seluruh masalah ini. Aku serang andel cara Jawa ini. Aku serang andel karo sopwae kejaba marang Gusti Allah. Terus tau, tak sambat tono sedino ping sewu lek duduk Gusti Allah bosen. Nggih, disambat iki bosen nulungi orang mesti. Niku lek liyane Gusti Allah, nek Gusti Allah mboten. Gusti Allah mboten. Mulane wong sing mukmin teng Allah tenan, dia tidak punya napa kekuatan yang bisa dianggap bisa menyelesaikan seluruh persoalannya kecuali Allah. Fa hadhihi mongko tawi iki sifat raful himmah, tumakninah lan thiqah. Telu ya, sifat apa? Cita-cita puncaknya kepada Allah. Nomor kali ketenangan hatinya hanya karena Allah. Ngandle ati, mantep ati. Piandel sing cara Jawane sing digul-gulno. Ngerti sing digul-gul to. Nah, sampean nate ndelok ketoprak kenarok ngono sing dindundel-ndelan nak empu gandring. Ngoten lek sing rajane Majapahit kan Naga Sasra. Sabu inten sampai diwaris dumak jadi piandeli rojo. Nah niki sing digo piandel wong mukmin apa? Gusti Allah. Pol arep nganggo piandel apa neh liyane kuwi. Kok enek piandel liyane Gusti Allah gagal. Bola balamu sapa? Gusti Allah. Oh. Niku jarene omongane. Ini perlu dibuktikan. Lek pancen kowe balane Gusti Allah dituku sapa ae mesti ra wedi. Ditinggal sapa ae ra kuatir. Kaya anak ditinggal sapa ae ora apa-apa sing penting ana emake. Mergo anak niku piandele dateng mak. Wis ana mak wis meneng wis. Lah mbok diagak-agak iki kakane meneng ae. Serawet ya nek emak nggih dateng wae. Niku lek bocah cilik. Nene wong mukmin piandele teng Allah. Lah sifat telu ngoten niku fahadhihi hiyal izzah. Fahadhi monggo tawi iki-iki sifat iku ya yo hadhihi ku al izzatu sing diarani izzah alati kang manaha kang wis paring ha ing sifat mau sapa Allah Gusti Allah maringi sapa maringi abdahu ing kawulane Allah al mukmina kang mukmin. Ya sifat itulah dinamakan sifat izzah yang oleh Allah dianugerahkan kepada hambanya yang mukmin. Qala Allah taala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dalam pol-polan ini. Walillahilan iku kedua Gusti Allah al-izzatu ta'i sifat izzah. Walirasulilan kedua utusani Allah walil mu'minin. Dan kedua pura-pura yang mu'min. Allah kagungan sifat izzah jurgadah asma al-aziz. Menangan. Mergi Allah kagungan sifat kamal, sampurno, jalal, keperkasaan, kekuatan, jamal, keindahan. Allah kagungan sifat jamal, jalal, dan kamal, nurulajeng, izzah, menangan. Enten dimaknani izzah, niku longko, niku seijen, ya Allah tok kuliane ora enek. Azan itu bisa dimaknani longko, bisa dimaknani menang, bisa dimaknani mulia. Panjen longko. Ini sing dhewe sifat kuwi mek Gusti Allah tok niku. Lah, lho ternyata sifat sing longko ngoten niku mboten di diagem Allah piyambak. Ternyata ki wali rasuli lan kedua utusane Allah. Kenapa kok rasul ketularan? Mergo rasul niku ya mboten duwe kebutuhan apa-apa kejabatan Allah. Kemudian, wong menangan itu lah wong sing wis rabuto. Yeah. Sampean ngenyang kok ketok buto, kalah karo sing dodol. Gelem sak mono ora gelem yo wis. Mergo sampean ketok buto. Jajal genten sing buto sing dodol. Oleh sakmene ora lah yo wis ngalih. Iku sing dodol kalah karo sampean, mergo sampean gak buto. Angin ngoten. Kenapa kok petani diomongne kalah terus? Mergo petani selalu dalam posisi butuh. Nalika nandur butuh mes. Akhirnya dipaksa tuku mes piro ae tuku rabuk piro ya dituku wong butuh. Nenyang gak iso wong butuh. Ya, bangsa panen butuh dodol. Akhirnya oleh sampeyan ora ya wis lah kalah terus. Mula lek sampean gak pengin kalah terus ngempet. Poso niku lak ngempet. Ngempet aja gampang dodol. Ngulak regane iso larang. Tegak nganti sampean jajal. Rong tahun ayo empet-empetan. Aja dodol gabah blas. Pangan dhewe. Walah mungkin sing gak duwe gabah wis tau pira tak tukune ngono. Lah malah sampean urung wani ngono dadi wis kalah. Lantas pun itu lah butuhnya orang. Nah ini pun namanya butuh. Lek sama nurut kelak balik teng tomak nih. Gitu. Kekalahan, kehinaan, kasuran karena tomak tadi. Kenapa Rasul niku kok menang? Mereka Rasul ora wedi sapa-sapa, ora milik sapa-sapa, gak pengen sapa-sapa kejaba Gusti Allah. Ya mesti menang. Diancam ora wedi, dimingi-mingi ra kudu. Ya. Ya. diancam ora wedi, diiming-iming ora wedi, ora kepengin. Bagi Isra ora kena duka oka. Wis nduk. Aja dibuju iko iki lho pilihane bapak, bocah ganteng. Pinter. Wis kok dibuju kok sok kowe ditukokno ngene, tukokno ngene, tukokno ngene. Alamak ra pengin. Piye? Lagi kalah sampean. Utawa awas kowe gak gelem. Ora gelem nampa lamarane pilihane bapakmu wis uripmu sengsara. Kowe engko paling-paling turu ning emper toko lemekan koran. Dijak kedelarang-delarang karo calon bojomu sing mbok pilih kuwi. Ngatasé ming buakul bakso ngono ae kate omahe. Ora Blitar omahe kena kos ae wulanan ora kuat. Ngono mbok sir arep kon dadi mantuku. Sok uripmu sengsara dijak ngemis kowe. Ya ben to mak wong seneng lha wis piye iki. Diancam wis ora wedi. Diiming-iming wis ora pengen. Menang. Malah sampean sing kalah ngoten. Iku. Lah wong mukmin niku ngoten iku. Wong mukmine diancam arep dipateni wong kafir ya ora wedi. Diiming-iming arep dimulyakno wong kafir ya ora melek mergo wis duwe. Sing luweh sempurna ya niku Allah Subhanahu wa taala. Walil mukminin lan kedhe pira-pira wong mukmin niku duwe sifat izzah. Nah, suwalie wa kama annal izzata. Lan kaya sak temene sifat izzah iku min sifatil mukminin. Setengah saking pira-pira sifate wong mukmin, kadzalika ya kaya mengkono-mengkono sifat al-madzallatu. Utawi sifat asor iku min akhlakil kafirin setengah saking lakone wong kafir wal munafikin lan wong munafik. Wong kafir niku asor, wong munafik niku asor. Mergo napa? Menghinakan diri sendiri, punya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sapa Allah taala, innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Ala innal ladzina sak temene wong akeh yuhaduna kang padha nulayani sapa ladzina nulayani Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah iku ulaika utawi mengkono-mengkono ladzina sing nolak Gusti Allah nulayani Allah lan Rasul iku fil adzallin ing dalem golongane pira-pira wong kang ina kabeh. Ora wong dikai nungguan luhur malah milih sing ngisor. Ina wae. Jadi lek padha manut monggo. Dadi wong fit. Lah kok ora nganggo karepmu dhewe to kula ngriki mawon ya wis akhire kumpul wong apek-apek. Wong dikandani kuwi percaya karo Gusti Allah. Ana lho, nyembah Gusti Allah. Nyembah kok nyembah watu. Watu ya apa mbok sembah? Lah wong ora gelem. Nolak nulayani. Ya terus asor. Akhire dadi kawulane watu. Semono kok munafik. Wong munafik niku mergo tata laire kaya manut, ning tata batine ora manut. Asor dadi. Qala dawu sapa Abu Bakar Al-Warraq, Syekh Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim, kang ahli hikmah radhiyallahu taala anhu. Lauqila, dawuhipun Syekh Abu Bakar. Lauqila lamuna ditakoni. Ditakoni litomae maring toma. Upama toma iki kaya uang ngono. Terus ditakoki, "Mak, toma?" Nek wau kan tomak diumpamakno kaya wiji tukul. Sakniki tomak niku diumpamakno kaya uang. Terus dijak kenalan. Jenengmu sapa? Kula Tomak. Omahmu ndi? Tengene desa Nafsu riko lho. Lho, bapakmu sapa? Man Abuka. Man utahe sapa iku Abuka bapak sira he Tomak? Niki lek sing takok amen. Lah terus asal usule wong kok iso tomak niku napa to kawitane? Sing anakno tomak niku lho kok iso manak metu tomak niku bapake sapa? Kala dawuh sapa matur ngucap sapa tomak? Bapak kula niku asakku mamang. Abi utai bapak kula niku asakku mamang, mamang napa? Mamang fil makduri ing dalem nasib sing wis ditentokno karo Gusti Allah. Sik mamang. Kuatir ora oleh jatah. Engko gek ga oleh. Sing kok Allah niku lho, mergo sing kaya Allah niku kan dereng wujud. Lah wong niku barang sing makdur sing wis dadi ketentuan tapi urung wujud niku pancen gampang-gampang ragu-ragu. Jadi ya wis ditulis, tapi lek urung wujud ngoten niku. Sik gampang ragu-ragu. Nah, lek isih ragu-ragu berarti ora ngandel karo sing janjeni karo. Mamang karo makdur niku maknane ragu-ragu karo kemampuane qadir. Al-makdur perkara sing dikuasani, lek al-qadir zat sing nguasani. Lek sampean nganggep penjahit iki ra patek iso jahit. Berarti sampean lak ngenyek penjahite. Lho ngoten. Terus ditakoki. Walau kila lamun ditakoni apa tomak? Nek lamun ditakonaken lahu maring tomak, upama tomake kena ditakoni ngoten, mahir patuka. Mau tahu apa iku khirfatuka pekerjaanmu? Jenengmu sapa tomak? Bapakmu sapa? Mamang. Penggaweanmu? Kola, jawab sapa tomak? Iktisabu dzuli golek-golek kaasoran. Jawabane ngoten. Terus penggaweanmu apa? Penggaweanmu kula nggih ngasor-ngasor ngeten iki. Golek kula mboten ngasor mboten uman. Ah, Pak, mbok kula niku disukani pekerjaan, Pak, Pak. Ada diasar, Pak, ya? Lah, iki pancen niku penggaweane wong tomak. Walau kila lamun ditakonaken maneh, mangoyatuka, mau tayo apa iku goyatuka pantokan sira. Pantokanmu ku pol-polane apa? Kola, jawab apa tomak? Al-hirman. Menghalangi diri kepada Allah. Kula mau njaluk Gusti Allah kesuwen. Kula lu njaluk sing cedhek-cedhek niku mawon. Kula lek nyembah Gusti Allah niku kadoan tak nyembah sing ketok-ketok niki mawon. Lah terus kaling-kalingan ta? Kaling-kalingan. Niku napa? Nggih niki sami kali sing dhuwur wau, sanepan istilah napa? Sanepan niku ya diumpamakne seakan-akan tomak kena tidak omong-omongan. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abdul Hasan Al-Warraq. Dulure kira-kira. Nek wae Abu Bakar niki Abdul Hasan. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abdul Hasan Al-Warraq An-Naisaburi. Radhiyallahu taala anhu. Man utawi sapa wong iku as'ara wis mulai ngrasa sapa man fi nafsihi ing dalem atine man ngerasa mahabbata sayin ing seneng suwiji-wiji minat dunia saking dunya. Enek wong kok wis mulai rumangsa ning jero atine wis ana demen sesuatu yang sesuatu itu dari dunia. Terus terserah apa sesuatu itu berupa manfaat, apa sesuatu itu berupa nikmat, apa sesuatu itu berupa pemberian, apa sesuatu itu menapa mawon sesuatu sing saka dunya kota lah mongko bakal mateni fakot kota lah mongko teman-teman mateni apa sai mateni apa sai ha ing nafsihi oleh mata ini bisa fit tomai kelawan pedangnya tomak. Enten tiang kok mulai demen karo dunya. niku si dunia niku terus ngunus pedang. Ajeng mateni piyambake lah pedange niku jenenge tomak. Lah wong nek wis tomak wis ora iso apa-apa. Persis kaya wong dibelah. Dira bahasane wong sakniki terkapar. Tak berdaya sedikit pun karena dibunuh oleh pedang tomak. Lah tomak itu munculnya dari demen. Jangan kau bunuh aku dengan pedangmu, tapi bunuhlah aku dengan cintamu. Ya, siap, tiba dibunuh dengan cinta, siap. Soalnya, kan itu pengarap-arap liane ini. Mungkin-mungkin kalau panjang dengan ngertos apa afate tomak kados ngeten iki mungkin dipun lindungi dening Allah ampun ngantos gadahi bibit-bibit tomak sing rembaka. Monggo kita ndonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka an sahabat Rasulullah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdihi wa fi ni'amihi wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.